Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak jemu-jemunya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang pandai bersyukur akan diberikan petunjuk dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Hud ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ. Yang artinya, malahan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat nasihat saja. Katakanlah, jika saya membuat nasihat-nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan saya berlepas dari dosa yang kamu perbuat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan penegasan dari ayat yang kita kaji dari surat Hud ayat ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan seseorang itu sesat, bisa saja membuat seseorang itu memberikan hidayah kepadanya. Tapi di sini adalah merupakan penjelasan. Perkataan ini datang di tengah-tengah kisah Nabi Nuh yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapati dalam ayat ini kalimat al-iftira, artinya kebohongan yang disengaja dan bertentangan dengan kenyataan. Seluruh ajaran agama harus dilaksanakan oleh setiap individu. Apabila seluruh manusia melaksanakan ajaran ini, maka mereka akan merasakan manfaat yang besar. Pada agama memerintahkan untuk tidak mencuri, berbuat yang maksiat dan sebagainya. Maka perintah itu tersebut merupakan penjagaan terhadapmu dari pencurian orang lain. Atas dasar ini, tidak mungkin ajaran agama hanya bohong belaka, akan tetapi memberikan satu hal yang baik berupa keadilan dalam masyarakat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih luas lagi jabaran kita ini akan dipaparkan oleh ustaz kita di sini, Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Ardiansa, Ustaz Zainal Arifin. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar atas apa yang disampaikan di awal. menarik kalau kita melihat kepada ayat yang mulia ini bahwa Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan kepada kaumnya bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu, maka dialah yang kelak akan mempertanggungjawabkannya. Ini menunjukkan bahwa khitab yang beliau sampaikan ini, atau yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam ini, juga merupakan khitab secara umum disampaikan bukan hanya kepada orang-orang kafir saja, tetapi kepada kaumnya juga. Artinya bahwa Nabi Nuh sekalipun diutus sebagai Rasul, tetapi beliau bukanlah penebus dosa. Ya, apapun yang dilakukan seseorang itu, maka setiap orang itulah yang kelak akan mempertanggungjawabkannya. Inilah yang kita jumpai di dalam ajaran yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu, bahwa diutusnya Nabi dan Rasul itu bukanlah sebagai penebus dosa, tetapi setiap manusia itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan sendiri. Nah, di dalam Al-Quran pada ayat yang lain juga kita menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah seseorang itu dibebani untuk memikul dosa orang lain. Maka tidak ada dosa warisan di dalam Islam. Nah, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya ini bahwa jika saya membuat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosanya. Jadi kalaupun Nabi Nuh, ya, iftiradiyah yang tidak mungkin terjadi, berkata bohong, berkata sesuatu dusta, atau apa yang beliau sampaikan itu adalah suatu reka-reka atau nasihat-nasihat yang beliau sampaikan itu semata-mata dari akal fikirannya, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu mungkin menyesatkan menurut kaumnya yang menentang itu tadi, maka itu adalah dosa yang akan dia tanggungnya, ditanggungnya sendiri. Dan mereka yang tidak mau beriman tidak akan menanggung dosa yang diemban oleh Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa begitulah betapa seorang da'i itu tidak pernah menyombongkan diri dan tidak pernah merasa benar sendiri. Dia bertawadhu di hadapan orang, walaupun apa yang dia sampaikan itu adalah suatu kebenaran, tetapi dia tidak menjadi orang yang arogan dengan kebenaran itu. Dia tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang memberikan hidayah itu kepada manusia yang lain. Jadi di satu sisi bahwa Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan kepada kita teori-teori atau cara dan taktik serta strategi dalam menyampaikan dakwah dengan begitu santun, lemah lembut, dan dengan kata-kata yang menyentuh, bahkan terkadang beliau ya mencoba menarik ke dalam dirinya sendiri agar umatnya itu benar-benar mau menggunakan akal fikiran. Tetapi ketika manusia hatinya sudah beku, hatinya sudah tertutupi dengan doda-doda dosa dan kemaksiatan, maka apapun yang disampaikan, selembut apapun ucapan itu disampaikan, sejelas apapun logika itu dijelaskan kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah menerima apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu dari suatu kebenaran yang itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Baik, mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajru, kami silakan, Ustaz. Iya. Ini ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya kebenaran apa yang dibawakan oleh para rasul, para nabi. Karena apa diturunkan ayat ini disebabkan banyaknya isu menerpa tentang kebenaran apa yang dibawakan Nabi Nuh dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat inilah untuk menegaskan. Menegaskan apa? Bahwasanya sebetulnya mereka itulah yang berbuat yang tidak baik, yaitu sehingga mereka ingin mengadakan perlawanan dengan tipu daya mereka, dengan apa yang mereka bisa berbuat. Seakan-akan apa yang disampaikan Nabi Nuh, apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya semata-mata bukan dari dirinya atau mengada-ngada membuat nasihat tersebut. Maka ayat ini lah menegaskan kembali tentang kebenaran apa yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sesungguhnya sesungguhnya kaumnya lah, Nabi Nuh lah yang selalu membuat dusta. Maka ketika mengatakan fa'alayya ijrami, itu artinya adalah bahwasanya iqab ataupun sanksi hukuman yang diberikan atas dasar perbuatan yang sudah dilakukannya. Karena ijrom di sini artinya perbuatan dosa yang sudah ia laksanakan. Maka dikatakan wa ana bariun, bari, dan saya berlepas diri mimma tujrimun, dengan apa yang sudah engkau perbuat. Apa itu yang mereka perbuat? Yaitu hanya mengatakan membuat-buat nasihat saja, atau hanya sekedar untuk memberikan nasihat, bukan nasihat yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pada saat zaman sekarang ini, banyak orang memberikan nasihat itu mungkin hanya sekedar berbuat, membuat begitu saja tanpa didasari oleh keimanannya yang mendalam atau tanpa konsekuensi. Maka kita lihat saat sekarang ini banyak seperti pemilihan kepala daerah, pilkada, kan begitu kan, banyak janji-janji. Maka janji-janji itu ada kadang-kadang berupa sumpah, ada yang berupa nasihat yang begitu mendalam. Tapi apakah ini betul keluar dari keimanan mereka yang mendalam untuk betul-betul memperjuangkan umat, masyarakat seluruhnya kepada kehidupan yang betul-betul menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Safiar, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Ardiansyah atas kontribusinya di ayat 35 dari surat Hud ini. Saya ada 3 catatan terkait dengan ayat 35 ini. Yang pertama, mengajak, Nabi mengajak, para da'i mengajak, mubaligh mengajak, ustadz mengajak, guru mengajak, tetangga mengajak kepada kebaikan. maka kalau dia sendiri berbuat buruk, konsekuensi berbuat buruknya kepada orang yang mengajak tadi. Sementara yang mendengar melakukan kebaikan, konsekuensi kebaikan itu bagi orang yang mendengarnya, dan sebagai mengajak mendapat bagian bahwa dia telah mendapatkan sunnah hasanah. Jadi di sini ada satu catatan penting, ketika sebagai orang yang diajak mengikuti kebaikan dan yang diajak tidak mau mengikuti, tidak mau melaksanakan apa yang dia sampaikan, yang rugi itu yang mengajak yang tidak mau melaksanakan kebaikan itu tersendiri. Sementara yang diajak dan mau melakukan kebaikan, maka dialah yang untung. Jadi jangan pernah mencibir ustadz, da'i, mubalig, guru, tetangga. Pandainya cuma mengajak, dia sendiri gak beres. Jangan pernah berpikir demikian, karena ketika kita berbuat baik itu kembali positif kepada kita. Fa'in ahsantum, ahsantum li'anfusikum. Itu yang pertama. Yang kedua, yakulu naftaroh. Ada kata-kata membuat-buat nasihat. Atau sekadang pada masa revolusi komunis, kita sering mendengar ad-dinu afyunu syu'ab. Agama itu adalah candu masyarakat. Di Indonesia pada zaman komunis dulu pun pernah didengungkan bahwa beragama itu adalah membuat masyarakat menjadi malas. Nah, di sini dikatakan apa yang dikatakan oleh komunis sama dikatakan oleh kaum Nabi Nuh. Allah yang kamu buat itu menina bubukkan kami untuk menjadi manusia bekerja keras. Karena apa? Karena kamu menyebarkan wangi-wangi surgawi. Sementara di dunia ini saja kami hidup dengan kondisi melarat dan sengsara. Itulah yang disampaikan oleh kaum komunis dengan slogan-slogan anti-borjuis, dengan setia kepada proletar. Tetapi rupanya ketika mereka sampai kepada jenjang kepemimpinan, mereka pun menyengsarakan proletar itu sendiri. Yang menjadi catatan penting di sini bahwa perkataan candu masyarakat yang disematkan kepada agama, terutama agama Islam, tidaklah benar. Apalagi konotasinya bahwa agama itu menyebabkan umatnya menjadi malas. Memang ada orang Islam yang salah memahami Islam sehingga mengatakan bahwa Islam itu hanya duduk di masjid 24 jam berzikir dari pagi sampai pagi lagi. Itu bukanlah pemahaman Islam yang benar. Umar bin Khattab pernah marah kepada seseorang yang dia temui di subuh hari berzikir, di zuhur dia masih berzikir, di asar dia masih berzikir. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kerjalah kamu karena Allah tidak pernah menurunkan emas ketika kamu berada di mihrab ini. Ini merupakan bukti bahwa agama itu bukanlah candu masyarakat, karena agama itu adalah bekerja kemudian bertawakal. Berdoa dimulai dengan bismillah, bekerja beramal soleh, dan ditutup dengan alhamdulillah. Yang ketiga yang dapat kita sampaikan di sini terkait dengan janji surga tadi, bahwa kalaulah Islam menjanjikan adanya Allah, adanya surga, rupanya tidak ada, dan dia melakukan kebaikan, cara berpikir orang yang sederhana, maka apa yang dia lakukan kebaikan itu tidak ada merugikan dirinya sendiri selama dia di dunia. Kalaupun rupanya surga itu ada, maka dia beruntung karena masuk surga. Tetapi kalaulah orang berpikir surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, dan dia berbuat jahat di dunia ini, rupanya setelah itu ada surga dan neraka, maka dia menyesal dan tiada gunanya penyesalan. Jadi di sini yang poin ketiga, janji-janji surga kalau kita mengimani dan harus mengimani, itu adalah menguntungkan. Kalaupun rupanya tidak ada, maka di dunia kita menjadi orang-orang yang tentram dan abadi, orang-orang yang tentram dan damai. Sementara kalau itu ada dan memang ada, itulah keyakinan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan dalam surat Hud ayat 35 ini telah kita sampaikan. Dapat kita simpulkan secara ringkas bahwasannya marilah kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan akan membawa kita kepada keberuntungan. Saya Safiar didampingin Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansah, Ustaz Zainal mengucapkan terima kasih atas segala pendengaran. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.